masih dalam surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil dan ihsan. Al-adl sudah dibahas kemarin. وَمَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ وَعَلَى لِسَانِ الرَّسُولِ وَأَمْرًا بِالسُّلُوكِ مِنَ الْعَدْلِ فِي الْمُعَامَلَاتِ. Kemudian hukum masalah berbuat adil, hukumnya wajib. فَالْعَدَالَةُ فَالْعَدْلُ وَاجِبٌ وَالْإِحْسَانُ فَضِيلَةٌ mustahabun. Ihsan itu keutamaan, fadilah. Mustahab, tidak wajib. Kemudian setelah itu wa ita'izil qurba. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wa khassallahu ita'idil qurba wa in kana dakhilan fil umum li ta'akul haqqihim wa ta'yin atau wa tu'in siratihim wa birrihim wal hirs ala dhalik. Allah khususkan ita'idil qurba, mendatangi kerabat karib, kakaknya, adiknya, pamannya, bibinya, uaknya misalnya, pakde, kerabat karib. Walaupun sudah termasuk secara umum, tetapi Allah sebutkan secara khusus di sini untuk menguatkan hak mereka, bahwasanya hak mereka itu ada, lebih ditekankan lagi. Silatul arham, yang menyambung silaturahmi dan selalu menjaga silatul arham. Wa ulul arham ba'duhum awla biba'din fi kitabillah. Ulul arham satu demi satu dengan yang lainnya awla, lebih berhak. Wa ulul arham ba'duhum awla biba'din fi kitabillah, itu sudah ditentukan oleh Allah di dalam kitabullah. Ulul arham, kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, wa yadkhul fi dhalik jami'al aqarib qaribuhum wa ba'iduhum, masuk di dalamnya seluruh kerabat karib, baik itu kerabat karib yang dekat maupun kerabat karib yang jauh. Lakin kullu ma kana aqrab kana ahaqqu bil birr, akan tapi yang lebih dekat itu lebih berhak untuk diberikan kebaikan. Adiknya, kakaknya, uaknya, mamangnya, pamannya, atau padenya, yang dekat-dekat. Yang jauh ya boleh. Tapi kalau ada yang dekat, ya yang dekat dulu diutamakan. Orang-orang dekat dulu. Ini biqadhin nazar, walaupun mungkin dia punya masalah pribadi atau masalah-masalah apa, tetap ulul arham. Ya, menyambung silaturahmi ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia ada masalah sama pamannya, sama apanya, bibinya, sama siapa. Ya tetap masalah pribadi beda lagi. Tetap dia harus menyambung, ya. Karena kerabat karib dia punya hak untuk disambung. وقوله وينهى عن الفحشاء والمنكر وهو كل ذنب عظيم. Kemudian pada pembahasan الفحشاء والمنكر, Allah Subhanahu wa taala melarang dari fahsya. Fahsya adalah كل ذنب عظيم, setiap dosa yang besar. Istaf hasyadhu syara'i wal fatar kasyirk billah, yang dianggap besar oleh syariat ini seperti oleh syariat dan fitrah manusia, seperti kesyirikan pada Allah, qatl, pembunuhan, zina, sariqah, pencurian, wal-ujub, bangga diri, wal-kibar, sombong, wahtikar al-khalq, merendahkan makhluk, wa'ir dari minal fawahish, dan yang lainnya dari fawahish. ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله, masuk setiap kemungkaran, dosa, kemaksiatan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. وبال بغي كل عدوان على الخلق, melampaui batas seperti permusuhan kepada sesama makhluk, baik masalah darah, masalah harta, masalah kehormatan. Wasarat hadzihil ayat jami'an li jami'il ma'murat wal manhiyat, sehingga ayat yang mulia ini mencakup seluruh perintah dan larangan, masuk di dalamnya. Lam yabqa syai'un illa dakhala fi, tidak ada yang tersisa kecuali masuk dalamnya. Dakhala fiha. Fahadhi qa'idatun tarji ilaiha sayyul juz'iyat. Kaidah ini kembali kepada, ini merupakan kaidah kembali kepadanya. Ya, seluruh cabang-cabang kembali kepadanya. Ya. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان وإيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به. Segala bentuk permasalahan mencakup keadilan dan ihsan dan ita idul qurba, mendatangi kerabat karib, ini masuk dalam ayat ini. Kalau masalatin, dan setiap permasalahan ala fahsya, mungkar, bagi, fayamimanahullah, Setiap permasalahan yang mencakup di dalamnya tentang apa yang Allah haramkan, kemungkaran, bagi melampaui batas, menzalimi orang lain, fahiya mimma nahallahu an, ini merupakan perkara yang Allah larang. Wa biya ya'li ala muhusna ma'amara Allah bih. Dari itulah diketahui apa yang Allah perintahkan adalah perbuatan yang baik, dan apa yang Allah larang adalah perbuatan yang buruk. Wa biya ya'tabar ma'indan nas minal aqwal wa taradu ilaih sayral ahwal fatabarak man ja'ala fi kalamil huda wa shifa wa nur wal furqan bayna jami'il asya'. Sehingga seluruh keadaan kembali kepadanya. Maha suci Allah yang menjadikan kalamullah sebagai petunjuk, sebagai obat, sebagai cahaya, sebagai pembeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah menasihati kalian, fima baina bainalakum fi kitabi, dalam kitabnya, bi amrikum bima fi ghayatus salahikum, dengan suatu perintah yang di situ tujuannya adalah maslahat yang sangat besar, yang sangat banyak. Sisi yang lain Allah melarang kalian karena banyak madarat yang besar. La'allakum tadhakkarun, agar kalian mengingat Allah. Ma ya'idukum bih wa tafhamunahu wa tu'alliqunahu fa innakum idza tadhakkartumuh wa aqaltumuh amiltum bimuqtada sa'idtum sa'adatan la syaqawata ma'aha. Sehingga kalian faham, kalau seandainya kalian mengingatnya, berakal tentangnya, mengamalkan kandungannya, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan dan dijauhkan dari kesengsaraan. Falamma amara bima huwa wajibun fi asli syar' amara bi wafa' ma'ujabal 'abd ala nafsihi faqala wa'ufu bil 'ahd ila akhir al-ayah. Nah, jadi ini kaidah kata Imam Sa'di rahimahullah, segala sesuatu yang sifatnya adil, kebaikan, itu kembali ke sini dalam ayat ini. Segala perkara yang mungkar, kemungkaran, ya, wal fahsya wal mungkar wal baghi, masuk di dalam ayat ini. Ya, bentuknya apapun ya masuk, karena dengan kalimat yang singkat, ringkas dan padat. Sehingga Maha Suci Allah menjadikan kalamullah sebagai huda wa syifa wa nur. Ini yang kadang tidak difahami oleh kebanyakan manusia. Ya, ada misalkan percekcokan, pertengkaran, perselisihan. Ini lafadznya enggak ada dalam Al-Qur'an. Harus gini. Ya, seperti rokok saja misalkan. Rokok kan enggak ada kalimatnya dalam Al-Qur'an. Sekarang kembalikan masalah rokok, madarat tidak? Ya madarat. Wah enggak kok, saya ngerokok tetap hidup. Ya tetap hidup, tapi kan kamu batuk. Ya. Lah dalilnya mana? Dalam Al-Quran hadis enggak ada kalimat rokok katanya. Ya memang, walaupun enggak ada kalimat rokok, Tapi segala perkara-perkara yang memudaratkan, yang membahayakan manusia, itu dilarang. Mau rokok, mau minum racun, mau dia jatuh, menjatuhkan dirinya dari ketinggian, itu dilarang. Karena agama Islam ya memberikan pengarahan-pengarahan dengan kalimat yang singkat, ringkas, dan padat yang mencakup seluruhnya. Walaupun enggak disebutkan pasalnya ini, kalimatnya ini, enggak. Ini yang harus difahami. Wallahu a'lam bishawab.